Yang kedua, salah satu bentuk istisna mutasil lainnya adalah syarat. Syarat secara bahasa artinya tanda, alamah. Maksud syarat di sini adalah menggantungkan sesuatu pada sesuatu yang lain, baik ada maupun tidaknya, dengan menggunakan in syartiyah atau salah satu saudara-saudaranya. Maksudnya perangkat-perangkat semisalnya. Syarat adalah mukhassis yang mengkhususkan, baik diletakkan di depan atau di belakang. Contoh syarat yang diletakkan di depan adalah firman Allah Ta'ala kepada kaum musyrikin, fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa khallu sabilahum. Jika mereka bertaubat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Quran surat At-Taubah ayat 5. Contoh yang diletakkan di belakang adalah firman Allah Ta'ala, walladzina yabtagunal kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Dan budak-budak yang kalian miliki yang menginginkan perjanjian, buatlah perjanjian dengan mereka jika kalian mengetahui ada kebaikan pada mereka. Quran surat An-Nur ayat 33.